saja yang membuatmu bahagia. Telah kulakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. Ku sadari yang telah kulakukan membuat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Cinta tak harus memiliki, tak harus menyakiti. Cintaku tak harus mati. Oh cinta, tak harus bersama, tak harus menyentuhmu, membiarkan dirimu dalam bahagia. Walau tak di sampingku, itu ketulusan cintaku. Membuat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti.